Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati fillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan hak yang keempat, yaitu haqqul aulad, hak anak-anak. Yang terakhir kita baca pada pertemuan yang lalu adalah tentang balasan bagi orang tua, balasan bagi kedua orang tua yang menunaikan hak terbesarnya anak terhadap orang tua, yaitu hak at-tarbiyah, hak pendidikan agama. Kemudian anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Maka anak-anak tersebut bagi orang tuanya adalah menjadi penyejuk jiwa bagi kedua orang tua di dunia dan di akhirat. Di akhirat, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tur ayat yang ke-21, orang tua yang beriman dan anak-anak yang beriman. Orang tua yang beriman dan anak-anak yang beriman karena mengikuti keimanan orang tua akan dikumpulkan, digabungkan di dalam sorga tanpa dikurangi sedikit pun balasan amal perbuatan mereka. Kemudian di dalam hadis, di antaranya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa manusia atau hamba apabila meninggal dunia, semua amalannya terputus, berakhir selesai. Dengan meninggal dunia, amalan itu terputus, sudah tidak memberikan pengaruh lagi terhadap yang beramal karena sudah meninggal dunia. Yang baik sudah tidak lagi membawakan dan menghasilkan kebaikan kecuali tiga perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Anak soleh, meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia, itu masih memberikan pengaruh yang baik kepada kedua orang tuanya. Pahala yang diperoleh oleh anak yang soleh dari amal-amal solehnya, orang tua juga akan mendapatkan pahala seperti pahala yang diperoleh oleh anak yang soleh itu. Pahala anak soleh terus mengalir kepada orang tuanya meskipun orang tua sudah meninggal dunia. Nah, disebutkan dalam hadis ini, anak soleh yang amal solehnya bermanfaat kepada orang tua meskipun sudah meninggal dunia, disebutkan dalam hadis ini adalah anak yang mendoakan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Nah, batasan ini apakah? Ketika anak tidak mendoakan kebaikan kepada orang tuanya, tetapi beramal soleh, apakah orang tuanya itu tidak mendapatkan pahala dari amal soleh anak yang mendoakan kebaikan pada orang tua saja? Maka jawabannya tidak. Disebutkan dalam hadis ini, au waladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan kebaikan kepada orang tuanya dibatasi dengan doa kebaikan dari anak untuk orang tua ini bukan berarti anak saleh yang bermanfaat amal solehnya itu yang mendoakan kebaikan kepada orang tuanya saja. Tetapi ini adalah sebagai tahrius ala doa li abi. Ya. Untuk memberikan semangat, memberikan dorongan, penyemangat agar supaya anak itu mendoakan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Agar supaya anak itu mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Sehingga meskipun amal soleh yang dilakukan oleh anak yang soleh bukan doa kebaikan kepada kedua orang tuanya, orang tua tetap mendapatkan pahala. Dari amal soleh anak. Li'annal ajra yahsulu lil walid min waladihi salih. Karena sesungguhnya pahala itu akan diperoleh oleh orang tuanya dari anaknya yang soleh. Kullama amila amalan solehan sawa'un da'a li abawaihi amla wa kadzalikal um. Setiap kali anak itu beramal dengan amal soleh, sama saja apakah itu doa kebaikan untuk kedua orang tuanya atau bukan, sama saja apakah mendoakan kepada kedua orang tuanya atau tidak, maka orang tuanya mendapatkan pahala dari amal solehnya, dari pahala amal solehnya anak. Demikian juga ibu, meskipun di sini hanya disebutkan ya da'ulah, mendoakan kebaikan kepadanya, kepada ayah, tapi ibu juga masuk padanya. Sehingga setiap amal soleh yang dilakukan oleh anaknya, meskipun anak tidak memperuntukkan pahala amal solehnya untuk orang tuanya. Orang tuanya itu mendapatkan pahala dari amal, pahala amal solehnya anak. Setiap kali anak beramal soleh, orang tuanya mendapatkan pahala dari amal solehnya anak. Dan hadis ini adalah sebagai dalil yang menunjukkan tentang di antara perkara yang bermanfaat bagi mayit itu adalah ma yaf'aluhul waladu salih minal a'malis salihah. Amal saleh yang dilakukan oleh anak. Amal saleh yang dilakukan oleh anak. Fa inna liwalidayhi mithla ajrihi duna ayangkusa min ajrihi syai'un. Maka sesungguhnya kedua orang tuanya itu mendapatkan pahala yang sama dengan pahala yang diperoleh oleh anak tanpa dikurangi sedikit pun pahala anak. Tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan sesungguhnya manusia tidak mendapatkan balasan kecuali apa yang dia usahakan. Usaha orang lain, orang tua tidak mendapatkan balasan dari amal usaha orang lain. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa inna waladahu min kasbihi, dan sesungguhnya anak bagi orang tua itu merupakan usaha dari orang tua. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah menjelaskan tafsir surat An-Najm ayat yang ke-39. Jadi karena anak itu merupakan usaha dari orang tua, sehingga pahala amal soleh anak diperoleh juga oleh kedua orang tuanya. Karena itu merupakan usaha kedua orang tua. Karena itu, di antara peninggalan orang yang meninggal dunia, yang terbaik di antaranya adalah waladun salih, anak yang salih. Khairu ma yuhallifur rajul mim ba'dihi, sebaik-baik peninggalan seorang setelah meninggalnya itu diantaranya adalah anak soleh. Itu dia antara balasan bagi kedua orang tua apabila orang tua itu menunaikan hak anak yang terbesar, yaitu hak at-tarbiyah ad-diniyah, pendidikan agama. Walaqad istahana katsirun minal walidain bihadzal haqqi, dan sungguh banyak dari para orang tua yang meremehkan hak ini. Fa adha'u auladahum wa nasuhum ka'alla mas'uliyatalahum alaihim. Maka mereka, para orang tua, menyia-nyiakan anak-anak mereka dan melupakan seolah-olah mereka tidak memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak. La yas'aluna aina dhahabu wa la mata ja'u. Mereka, para orang tua, banyak yang tidak menanyakan kemana anak-anak itu pergi. Tidak menanyakan kapan mereka, anak-anak itu, pulang. Wala min asdiqaihim wa ashabihim. Dan tidak menanyakan siapa teman-teman mereka, siapa sahabat-sahabat mereka. Tidak ditanyakan. Pergi kemana terserah. Tidak ditanyakan. tidak diperhatikan, pulang kapan saja juga tidak ditanya. Tidak ditanyakan teman-temannya siapa, sahabatnya siapa. Padahal teman, sahabat, itu termasuk dari perkara faktor yang menentukan keselamatan agama anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ahmad, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhallil." Orang itu berada pada agama teman dekatnya. Orang itu berada pada agama teman dekatnya. Maka hendaknya seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman dekat. Seorang itu, kata Nabi SAW, berada pada agama teman dekatnya. Kalau teman dekatnya agamanya baik, maka orang itu baik. Kalau teman dekatnya agamanya jelek, berarti orang itu jelek. Kalau agama teman dekatnya itu menyimpang, berarti dia menyimpang. Kalau agama teman dekatnya lurus, maka berarti agama dia lurus. Karena itu Nabi SAW mengingatkan, "Falyanzur ahadukum man yukhalli." Hendaknya salah seorang di antara kalian itu memperhatikan, melihat siapa orang yang dia jadikan teman dekat. Karena agama teman dekat itu yang menentukan baik dan tidaknya dia. Kalau ingin mengetahui seseorang itu baik atau tidak, istiqomah atau tidak, cukup untuk menanyakan temannya siapa. Anil mar'ila tas'al was'al an khalili. Jangan kamu tanya tentang seorang, cukup kamu tanya saja tentang siapa temannya. Anil mar'ila tas'al was'al an khalili. Jangan tanya seseorang kepada orang itu. Ketika orang ditanya, ya, apalagi tentang dirinya baik atau tidak, menyimpang atau tidak, tentunya tidak akan menjawab baik. Ya. Tapi cukup was'al an khalil ditanya tentang temannya dia siapa. Temannya adalah orang yang istiqomah. Temannya orang yang agamanya lurus, yang baik. Maka cukup untuk menilai teman dekatnya. Yang banyak dilalaikan, banyak dilupakan oleh para orang tua. Teman yang baik itu adalah teman yang aqil, yang berakal, yang husnul khuluq, yang baik akhlaknya, bukan orang fasik, bukan ahlul bid'ah, bukan orang-orang yang berambisi terhadap dunia. Sebagaimana itu dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, "Alaika bi ikhwanis shidq." Wajib bagi kamu untuk berteman dengan teman yang jujur. "Wahdhar sadiqaka illal amin." Hati-hati kamu, waspadalah kamu dengan teman kamu. Hati-hati kamu, waspada kamu dengan teman kamu, illal amin, kecuali teman yang terpercaya, yang amanah. "Wal amin illa man yakhshallah." Dan orang, tidak ada orang yang amin, yang aman, yang terpercaya kecuali orang yang takut kepada Allah. Wala tusahibil fajir, jangan kamu bersahabat. Jangan kamu berteman, jangan kamu bersahabat dengan orang fajir, orang yang jahat, orang yang jelek. Fatata'allam min fujuri, sebab kalau kamu berteman dengan teman yang fajir, yang jelek, yang jahat, kamu akan belajar kejahatannya dari dia. Dan pengaruhnya sangat besar teman itu. Bisa menyeret ke lembah kebinasaan, ke neraka. Bisa juga menjadi sebab yang menyelamatkan teman-teman yang baik, yang saleh, itu akan menyelamatkan. Wala yuwajjihunahum ila khairin wala yanhahum an syarrin. Banyak dari orang tua yang mereka tidak mengarahkan anak-anak kepada kebaikan dan tidak melarang mereka, tidak melarang anak-anak dari kejelekan. Wa minal ajab anna haula'i harisuna kullal hirsi ala amwalihim bihifziha wa tanmiyatiha wa sahri ala ma yuslihuha ma'annahum yunammuna hadzal mal wa yuslihunahu li ghairihim ghaliban. Dan yang mengherankan, wa minal ajab, dan yang mengherankan, yang aneh, bahwa mereka, para orang tua yang melalaikan anak itu, mereka berambisi, dengan sangat ambisi, berambisi dengan sangat ambisi, bersemangat dengan penuh semangat terhadap harta mereka, harta benda mereka, dalam hal menjaganya, penjagaan terhadap harta luar biasa. Dijaga, dipelihara, jangan sampai hilang, bahkan jangan sampai berkurang. Bagaimana bertambah, watan miyatiha, berambisi, dengan sangat berambisi untuk mengembangkan hartanya. Begadang, tidak tidur, untuk mengelola hartanya. Ma'annahum, padahal atau bersamaan, bahwasanya mereka dalam mengembangkan harta ini dan mengelolanya umumnya untuk selain mereka. Amal auladu falaysu minhum fi syai ma annal muhafadzata alaihim aula wa anfa fi dunya wal akhirah. Adapun anak-anak, adapun anak-anak, bagi para orang tua tadi yang melalaikan haknya anak, mereka, maka mereka tidak ada apa-apanya. Padahal menjaga, memelihara anak itu lebih utama, lebih bermanfaat di dunia dan di akhirat. Wa kama annal walida yajibu alaihi taghthiyatu jismil waladi bitta'am. Dan sebagaimana orang tua itu wajib baginya untuk memberi makan pada jasadnya, tubuhnya, fisiknya anak dengan makanan. Wa syurbi, dan dengan minuman. Dan wajib bagi orang tua untuk kiswatu badanihi bil libas, memberi pakaian terhadap badannya dengan pakaian. Wa kadzalika yajibu alaihi. Dan demikian juga wajib bagi orang tua itu ayughdi qalba waladihi, memberi makan kepada hati anaknya bil ilmi wal iman, dengan ilmu dan iman. Seringnya yang diperhatikan oleh para orang tua itu memberi makan dan minum yang zahir yang isi kepada jasadnya. Sementara makanan dan minuman hati tidak pernah diperhatikan, tidak pernah diberikan, tidak pernah diupayakan. Yaitu ilmu dan iman sebagai makanan hati. Wa yaksu ruhahu billibasi taqwa fadhalika khair. Dan memberi pakaian terhadap ruhnya anak dengan pakaian takwa, maka itu lebih baik. Ilmu, iman, dan takwa ini sebagai makanan dan pakaian bagi jiwa, bagi hati, ini yang merupakan hak anak terhadap orang tua, yang itu lebih besar daripada hak-hak yang lain. Namun banyak para orang tua melalaikan hal itu. Wa min huquqil auladi ayunfiqu alaihim bil ma'ruf min ghairi israfin wala taqsirin. Dan di antara hak-hak anak itu adalah orang tua memberikan nafkah kepada mereka bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, yaitu yang sesuai dengan uruf. Ini hak berikutnya dari hak anak terhadap orang tua. Kalau yang sudah kita baca, itu adalah hak terbesarnya orang, apa hak terbesarnya anak terhadap orang tua, yaitu hak at-tarbiyah. Itu hak yang paling besar. Dan hak yang lain di antara hak anak itu adalah orang tua memberikan nafkah kepada anak bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf itu adalah sesuai dengan uruf. Ya. Nafkah kepada anak itu diberikan sesuai dengan uruf adat yang berlaku. Tidak ditentukan dengan batasan yang baku yang tetap, tidak. Tapi batasannya adalah sesuai dengan uruf. Ya. Karena nafkah untuk anak di masing-masing daerah itu tidak sama. Ya. Orang tua atau keluarga yang hidup di kota, yang biaya hidup serba beli dan mahal, dengan keluarga yang hidup di kampung, di desa, yang biaya hidupnya cenderung lebih murah, tentu beda nafkahnya. Ya. Sehingga nafkah baik itu untuk istri atau untuk anak itu, batasannya adalah bil ma'ruf, sesuai dengan uruf. Ya. Kalau disamakan, maka tidak akan bisa mencukupi. Ya. Beda. Antar satu negara dengan negara yang lain juga beda. Ya. Biaya hidup berbeda. Ya. Harga-harga barang juga berbeda. Sehingga ukuran, barometer, nafkah untuk keluarga itu adalah bil ma'ruf, sesuai dengan uruf, kebiasaan, adat yang berlaku. Kebutuhan makan di daerah tertentu 20 ribu sehari cukup, ya, untuk satu keluarga, ya keluarga kecil. Di daerah tertentu 100 ribu nggak cukup, ya, sehingga disesuaikan dengan uruf yang berlaku. Minzari israfin, tanpa berlebihan. Tanpa berlebihan, wala taksirin, dan tanpa taksir, itu mengurangi. Li'anna dzalika min wajibi auladihi 'alai. Karena sunnah itu adalah termasuk dari kewajiban, ya, anak-anaknya atas orang tuanya, itu kewajiban orang tua yang kepada anak-anaknya. Wa man syakara ni'matallah 'alaihi bima'atahu minal mal wa kaifa yamna'uhumul mal fi hayatihi wa yabkhulu 'alaihim bihi la jama'u lahum fa yakhudunahu qahran ba'da mamatihi. Dan wa min syukri ni'matillah 'alaihi bima atahu minal mal. Dan itu termasuk dari bentuk syukur terhadap nikmat Allah kepadanya. Bima atahu minal mal, dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Jadi di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah atas harta yang Allah berikan, diantaranya adalah memberikan nafkah kepada orang-orang yang wajib untuk dinafkahi, termasuk kepada anak-anak. Wa kaifa yamnahumul mal fi hayatihi wa yabkhulu 'alaihim bihi la jama'u lahum fa yakhulunahu qahran bi ba'da mamatihi. Dan bagaimana orang itu atau orang tua itu menghalangi mereka, yaitu tidak mau memberikan harta kepada mereka, kepada anak-anak. Sementara itu adalah hak anak-anak, karena anak-anak itu berhak mendapatkan nafkah dari orang tua. Kemudian orang tua tidak mau memberikan kepada mereka di masa hidupnya. Dan orang tua itu bakhil, bakhil terhadap anak-anak. Tidak mau memberikan nafkah, bakhil. Maka la yajma'u lahum fa ya'khudunahu qahran ba'da mamatihi. Maka Allah akan mengumpulkannya, harta itu, untuk mereka anak-anak. Kemudian anak-anak itu akan mengambilnya secara paksa ba'da mamatihi, setelah matinya. Artinya ketika orang tua itu memiliki harta, kemudian mampu untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, tapi kemudian orang tua itu bakhil, enggak mau memberikan nafkah kepada anaknya, padahal itu hak anak. Nah, ini nanti akan dikumpulkan. Akan dikumpulkan, kemudian nanti akan diambil secara paksa setelah matinya. Hatta lau bakhala alaihim bima yajibu falahum ayakhulu min malihi ma yakfihim bil ma'ruf kama afta bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hinda binti Utbah. Sampai seandainya orang tua itu bakhil, sampai seandainya orang tua itu bakhil kepada anak-anak dengan apa yang wajib diberikan kepada mereka, kepada anak-anak, maka anak-anak itu boleh mengambil hartanya orang tua yang bisa mencukupi mereka bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan uruf. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfatwa hal itu kepada Hindun bin Bintu Utbah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya. Ketika ada seorang istri, yaitu Hindun, datang kepada Rasulullah mengeluhkan, mengadukan tentang nafkah yang diberikan oleh suaminya. Suaminya bakhil, tidak memberikan yang bisa mencukupinya. Tidak memberikan yang bisa mencukupi, sementara dalam keadaan suaminya itu mampu untuk memberikan dan ada, punya harta, tapi enggak mau memberikan yang mencukupinya. Maka kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah boleh mengambil harta suami tanpa izin dari suami itu, tanpa sepengetahuan dari suami? Nabi SAW menfatwakan, menyatakan boleh dan memerintahkan untuk ambil, ya, walaupun tanpa izin, tanpa sepengetahuan dari suami yang berkuasa memberikan nafkah, tapi dengan batasan bil ma'ruf, ya, batasannya adalah bil ma'ruf sesuai dengan uruf, ya. Kalau melebihi dari kebutuhan yang berlaku kemudian mengambil tanpa izin, itu enggak boleh, ya. Umpamanya kebutuhan makan dan minum, kebutuhan makan dan minum sehari, ya, kebutuhan makan dan minum sehari umpamanya sebagai contoh saja, ya, umpamanya 20.000, itu ada yang berlaku uruf, ada yang berlaku itu segitu, tapi kemudian orang tua atau suami tidak memberikan padahal ada mampu, ya, maka bagi istri atau bagaimana itu boleh ngambil walaupun tanpa sepengetahuan, tanpa izin dari orang tuanya atau dari suami, itu boleh, ya, karena haknya, ya, hak untuk mendapatkan nafkah, ya. Tapi kalau kebutuhannya itu umpamanya 20.000 cukup, dia ngambilnya 100.000, ini nggak boleh, selebihnya bukan hak dia, haram. Karena itu kalau seandainya ada anak, ya, tidak mendapatkan nafkah dari orang tua, dalam keadaan orang tua itu ada harta mampu memberikan nafkah, maka boleh anak itu mengambilnya tanpa izin dari orang tuanya, tapi harus bil ma'ruf sesuai dengan uruf. Wa min huquqil auladi, dan di antara hak anak-anak, alla yufaddila ahadan minhum ala ahadin fil ataya wal hibat, agar supaya tidak mengutamakan salah seorang anak di antara anak-anaknya atas anak yang lainnya dalam hal pemberian, dalam hal hibah, ya, dalam hal pemberian, dalam hal hibah. Fala yu'ti ba'dha auladihi syai'an wa yahrumul akhar, maka tidak boleh memberikan sesuatu kepada sebagian anak-anaknya dan tidak mau memberi kepada anak yang lain. Fa inna dzalika minal jaur wa dzulmi, maka sesungguhnya hal itu termasuk dari ketidakadilan dan kezaliman. Wallahu la yuhibbu dzalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Walianna dzalika tuaddi ila tanfiril mahrumina wa hudutsil adawah bainahum, dan karena sesungguhnya hal itu akan menyebabkan, ya, karena sesungguhnya hal itu akan menyebabkan pada tanfiril mahrumin, yaitu menjauhkan orang anak-anak yang tidak diberi, ya, membuat lari, menjauh orang anak-anak yang tidak diberi, dan menimbulkan permusuhan di antara mereka, wa bainal mauhubin, dan di antara anak-anak yang diberi. Bal rubbama takunul adawatu bainal mahrumin wa baina abaihim. Bahkan terkadang terjadi permusuhan, menimbulkan permusuhan antara anak-anak yang tidak diberi dan orang tuanya, orang tua mereka. Jadi dalam hal pemberian, ini orang tua itu tidak boleh mengutamakan sebagian, memberi kepada sebagian, tidak mau memberi kepada sebagian anak yang lain. Istilahnya pilih kasih. Anak yang ini diberi, yang itu tidak diberi. Anak yang ini dibelikan kendaraan yang bagus, yang itu tidak dibelikan. Yang ini dibelikan sepeda ontel yang sudah tua, yang ini dibelikan sepeda motor baru. Contoh saja. Yang ini dibikinkan rumah bagus, yang itu dikontrakkan rumah saja, umpamanya. Anak yang ini dibelikan perhiasan, yang lainnya atau yang satunya tidak. Itu tidak diperbolehkan. Kecuali dalam hal nafkah. Kalau dalam hal nafkah itu memberinya sesuai dengan kebutuhan. Ya anak kecil harga pakaiannya satu pasang cukup umpamanya 100 ribu. Yang besar apalagi perempuan 500 ribu. Memang kebutuhannya segitu. Diberikan ya segitu. Dan itu bukan zalim. Itu adil. Yang ini belajar di pondok. Butuh biaya pendidikan. Yang ini enggak. Ya yang diberi yang ini yang butuh biaya pendidikan. Yang ini yang enggak diberi. Ya, apalagi sudah kerja, sudah mendapatkan uang. Itu. Ini terkait dengan nafkah. Kalau dalam hal itu tidak harus sama. Ya, tapi pemberian-pemberian yang itu di luar nafkah. Itu supaya adil. Ya, tidak boleh mengutamakan sebagian atas yang lainnya. Wa ba'du an-nasi yamtazu. Ahadan min auladihi 'alal akharin. Wa ba'du an-nasi yamtazu ahadun min auladihi 'alal akharin bil birri wal 'adfi 'ala walidayhi. Dan sebagian manusia. Wa ba'du an-nasi dan sebagian manusia. Ada yang salah satu anaknya di antara anak-anaknya itu menjadi istimewa dibandingkan anak-anak yang lain. Karena albir, yaitu kebaikan dan kecenderungan ya, dari orang tuanya. Faya khusuhu. Waliduhu bil hibati wal atiyati min ajli mamtaza bihi minal bir. Maka orang tuanya itu mengkhususkan pemberian hibah kepada anak tersebut min ajli mamtaza bihi, karena keistimewaan yang ada padanya minal bir, dari kebaikan atau baktinya anak pada orang tua. Walakin hadza ghairu mubadi li takhsis. Akan tetapi ini tidak benar. Ini tidak benar. Walakin hadza ghairu mubarrar. Akan tetapi ini tidak dibenarkan karena pengkhususan itu. Karena adanya pengkhususan. Sehingga adanya keistimewaan dari anak karena sebab anak itu memberikan kebaktiannya yang lebih kepada orang tua itu tidaklah membolehkan untuk kemudian